بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita masih pada pembahasan terakhir pada daurah kita kali ini, langkah-langkah, sikap-sikap yang harus kita ambil ketika fitnah melanda, upaya untuk bisa menyelamatkan diri dari beragam fitnah, upaya memiliki mauqif yang tepat di masa-masa fitnah. Sudah banyak poin yang kita singgung pada majelis semalam. Pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan beberapa poin di antaranya. Yang berikutnya ialah al-hadharu minat talawun fil fitnah wa dhalika yakunu biluzumis sunnah. Langkah berikutnya, sikap berikut yang kita ambil ialah mewaspadai sikap talawun di dalam fitnah atau di masa-masa fitnah. Dan itu caranya dengan menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istiqamah di atasnya. Di dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, di setiap waktu, dimanapun kita berada. Di sini ada dua hal yang perlu dibedakan terkait dengan at-talawun wa taghayyur, adanya perubahan di masa fitnah, adanya beda warna di masa fitnah. ada perubahan yang terpuji, ada perubahan yang tercela, dan ini yang kita maksud. Perubahan yang terpuji di masa-masa fitnah ialah ar-ruju'u ilal haq wa tarkul batil. Rujuk kembali kepada kebenaran, meninggalkan perkara yang batil. Di situ ada unsur at-taubah ilallah ala ma salaf, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah lalu, dari kesalahan dia, penyimpangan dia, pemahaman fikrah dia yang keliru. Dia menyadarinya, dia mengetahui perkara yang keliru, perkara yang salah. Dia berubah. Perubahannya ialah meninggalkan yang batil tadi, kembali kepada al-haq. Ini namanya ar-ruju'u ilal haq. Ini perubahan yang sangat dianjurkan, ini yang terpuji. Ini bukan namanya mutalawin. Ini namanya orang yang rujuk kepada kebenaran, orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal atas apa yang telah lewat, yang telah lalu, dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dulunya punya pemahaman khawarij, insaf, tobat. Sekarang memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulunya punya pemahaman Syiah, insaf, tobat, kembali kepada pemahaman salaf. Dulunya terkena dan terpapar berbagai macam paham-paham hizbiyah, gerakan-gerakan hizbiyah, insaf, tobat. Sekarang di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus taubatnya, bagus rujuk dia kepada kebenaran. Ini yang dituntut, ini yang dianjurkan. Ini bukan pembahasan kita. Ada lagi yang kedua adalah talawun taghayyur, yang tercela. Maknanya ialah al-inhiraf anil haq was-suqutu fil fitan, menyimpang dari kebenaran, terjatuh di dalam fitnah. Dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan manhaj yang sahih, manhaj yang benar. Jatuh di dalam beragam fitnah yang ada. Ini namanya talawun, namanya taghayyur fil fitan. Ini yang dikecam oleh kaum salaf. Tanda-tanda orang itu sesat, tanda-tanda penyimpangan dia. Dulunya dia sunni salafi, di dalam menyikapi pemerintah misalkan, sekarang khawarij, menjadi seorang radikalis teroris. Ada mutalawin. Dulunya dia sunni salafi dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sikap yang tegas ditunjukkan sesuai dengan bimbingan salaf. Sekarang dia mumayyi', melembekkan prinsip dalam sikap ashabul ahwa'i wal bid'ah, malah keras kepada ahlus sunnati wal jamaah. Ada mutalawin. Dulu dia meyakini itu perkara ma'ruf, sekarang dia ingkari. Dulu dia meyakini itu perkara yang mungkar, sekarang dia pegangi sebagai perkara yang ma'ruf. Ini yang namanya at-talawun wa taghayyur fil fitnah. Hati-hati, waspadai dari sikap adanya perubahan warna-warni di masa fitnah. bentuknya ialah adanya penyimpangan dari al-haq, dari sunnah, terjatuh dalam ragam-ragam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Supaya kamu selamat dari at-talawu wa taghayyur, hendaklah kamu menetapi sunnah Rasulullah SAW. Al-haq itu cuma satu, al-haq itu enggak bakal pernah berubah, kapanpun, dimanapun tempatnya. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, juga Ad-Razzaq dalam Musannafnya, disebutkan bahwasanya sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an pernah masuk menemui sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Katanya Abu Mas'ud, "Ausina ya Abu Abdillah, beri kami wasiat wahai Abu Abdillah." Faqala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Ama ja'aka al-yaqin? Bukankah telah datang kepada kamu al-yaqin, perkara meyakinkan al-haq ini?" Qala bala wa rabbi. Kata Abu Mas'ud, "Iya, betul, sudah demi Rabbku. Tapi beri kami wasiat." Qala, berkata Hudzaifah memberikan wasiatnya, "Fa inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalalah. An ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm. وإياك والتلون فإن دين الله واحد." Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang betul-betul sesat, dalalah yang haqqan betul-betul dalalah, ialah engkau meyakini sebagai perkara ma'ruf pada hari ini apa yang sebelum ini kamu katakan mungkar. Engkau yakini pada hari ini perkara yang mungkar apa yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Hati-hati kamu dari sikap talawun, berubah banyak warna, sebab agama Allah itu satu, sunnah satu, al-haq satu, dari mulai dahulu sampai kiamat nanti cuma satu. Jangan warna-warni. Hati-hati kamu dari sikap talawun, dikarenakan agama Allah itu cuma satu. Juga diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, inda Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dengan lafad, kata Hudzaifah radhiyallahu an, "Idza ahabba ahadukum an ya'lama asabathu al-fitnatu am la falyanzur. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu al-fitnah wa in kana yara haraman ma kana yarahu halala faqad asabathu." Apabila salah seorang di antara kamu senang, suka, ingin mengetahui dia terkena fitnah atau tidak, maka lihat. Lihat, kata beliau, apabila sekarang ini dia memandang halal apa yang sebelumnya dia pandang haram, maka sungguh dia terkena fitnah. Bila sekarang ini dia memandang haram apa yang sebelumnya dia yakini halal, maka sungguh dia telah terkena fitnah. Ada perubahan yang tidak beres, penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran. Dulu ma'ruf, sekarang mungkar, dulu mungkar, sekarang ma'ruf. Talawun, inhiraf, penyimpangan dari kebenaran. Agama Allah cuma satu, halal adalah halal dahulu sampai kiamat, haram adalah haram semenjak dahulu sampai kiamat, tidak berubah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah. adanya perubahan sikap talawun atau taghayyur di masa-masa fitnah, asbabnya banyak. Asbabnya banyak, kan? Asbab yang paling utama yang membuat orang itu ya talawun ialah maslahah. Dia ingin mendapatkan kemaslahatan dalam semua keadaan, yakni maslahatun dunyawiyah, kemaslahatan duniawi atau kemaslahatan yang terkait dengan pribadi. Dia memandang kemaslahatannya sekarang adalah A, maka dia berwarna A. Pada kesempatan berikutnya dia memandang kemaslahatannya ada B, berubah warna jadi B. Itu maksudnya maslahi. Semua kembali kepada kemaslahatan yang ingin dia capai, kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan duniawi. Pasti itu. Kalau dia orientasinya adalah din, agama, orientasi dia bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh keikhlasan, satu warna, selalu di atas al-haq, selalu di atas as-sunnah, dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, bagaimanapun kondisinya. Wallahul musta'an. Nama ikhwan, ini yang berikutnya. Hati-hati dari sikap talawun. Al-mutalawin adalah seseorang yang dinyatakan sesat dengan sebenar-benar kesesatan. Yang berikutnya lagi adalah langkah berikutnya yang harus kita ambil ialah adamut tahazzub wal intisar li ghairil haq. Yang berikutnya ialah tidak boleh adanya tahazzub, gap-gapan, membentuk adanya geng atau hizbiyah-hizbiyah membela selain kebenaran. Membela selain kebenaran. Ikhwan fillah azakumullah, prinsipnya ahlu sunnah dalam beragama, dalam semua hal, ialah al-ittiba', mengikuti, meliputi semua ragam ittiba' yang syar'i. Ittiba'ul Qur'an, mengikuti bimbingan Al-Qur'an. Ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba'us salaf, mengikuti jejak langkah salafun salih dari kalangan para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ittiba'ul ulama bil hujjah, mengikuti para ulama dengan hujjah, dengan dalil-dalilnya. Ittiba'ul dalil, selalu mengikuti ittiba' kepada dalil, kepada hujjah. Ini prinsipnya ahlu sunnah dalam semua hal. Ikhwan fillah azakumullah, di atas prinsip inilah ahlu sunnati wal jamaah berkumpul. Di atas prinsip inilah ahlu sunnati wal jamaah berpisah. Ya, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Berkumpulnya karena ittiba', berpisahnya dikarenakan adamul ittiba'. Barakallahu fikum. Ini harus sunnah. Al-wala'nya dengan konsep ittiba', al-bara'nya juga dengan ittiba'. Mencintai seseorang, wala' kepada seseorang dengan ittiba'. Ia ittiba', dicintai. Baroknya pun juga terkait dengan ittiba', dia membenci orang lain, musuhi orang lain, semua itu dengan ittiba'. Ketika dia tidak mutaba'ah, maka dia benci. Ini prinsip-prinsip gamblang, nyata, jelas yang tidak boleh kita lupakan. Baik, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam hal berkaitan dengan tokoh yang diikuti hanya cuma satu. Al-Matsbu' huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sebuah jamaah, sebuah kelompok yang diikuti hanya satu. Ialah salafun salih. Jamaahnya salafun salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jamaatul haq. Jamaah yang di atas kebenaran. Ini harus sunnah. Sehingga tidak ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah hizbiyah. Tidak ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah asabiyah. Tidak ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah at-taqlidul a'ma, taklid buta. Tidak ada. Tidak ada di tengah-tengah mereka fanatik kepada tokoh tertentu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun namanya ittiba, bukan taklid, bukan asofia. Tidak ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah fanatisme golongan atau kelompok selain al-haq. Tidak pernah ada. Tidak ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah sikap taklid membuta. Tidak ada. Yang ada adalah sikap al-ilmiyah. Yang dibela kebenaran, yang ditolong kebenaran, yang disuarakan kebenaran. Barakallahu fikum. Ahlus Sunnah. Sehingga kalau ada seseorang yang benar di atas sunnah, dicintai. Ketika dia berubah dan ternyata mulai dan sudah menyimpang dari sunnah, jadi benci. Dulu dicinta karena di atas sunnah, sekarang dibenci karena menyimpang dari sunnah. Bukan talawun, bukan talawun, tetapi sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Dari sini qolamtina azakumullah, diterangkan tadi dalam menyikapi, dalam langkah yang kita ambil di masa-masa fitnah, tidak boleh ada yang namanya hizbiyah, tidak boleh ada yang namanya asabiyah, menolong selain kebenaran. Tidak boleh ada. Itu bertentangan dengan prinsip Islam, dengan prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Di antara sebab yang utama yang membuat seseorang itu terpelanting di dalam fitnah, bahkan sulit untuk mendeteksi kebenaran, bahkan dia bakal menolak kebenaran walaupun datang kepada dia, ialah sikap al-asabiyah, sikap fanatisme. Bisa jadi asabiyatul ashas, fanatisme seorang tokoh. Betul-betul dia fanatik kepada tokoh tadi. Semua yang ada pada dia dinyatakan benar dengan tanpa ditampilkan, dipaparkan kepada dalil. Dibela mati-matian, yang hak yang batil dibela sama dia. Kesalahannya dibela mati-matian, diyakini benar bukan salah. Ini namanya asabiat ta'asubul a'ma zamim, tercela barakallahu fikum, dan ini yang menyebabkan mereka terpelanting dalam banyak fitnah. Ketika itu mendapati barakallahu fikum, mencermati sejarah umat-umat sebelum kita dari kalangan kaum kufar, kaum musyrikin zaman dahulu kala, ikhwanatina azakumullah, sebab utama mereka menolak dakwatul anbiya wal mursalin adalah al-asabiyah. Bayangkan, yang datang kepada mereka itu nabi, rasul, membawa wahyu Allah azza wa jal, disampaikan langsung kepada mereka wahyu tersebut, ditolak mentah-mentah. Argumentasi yang klasik yang ada pada mereka ialah inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, sebuah pemahaman, sebuah kebiasaan, dan kami hanya mengikuti jejak langkah mereka saja. Asabiyatul ajdad, fanatisme nenek moyang, fanatisme tokoh-tokoh moyang-moyang mereka. Hati-hati, ini adalah hujjah semua kaum kufar, semua kaum musyrikin dari mulai awal sampai akhir ini untuk menolak al-haq, untuk menolak dakwah para anbiya wal mursalin, yang membuat mereka tidak bisa memandang kebenaran, betul-betul buta mata hatinya. Barakallahu fikum. Al-asabiyah, al-hizbiyah, at-taqlidul a'ma. Allahu musta'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, disebutkan dalam kitab Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim terkait dengan bab ini. Beliau mengatakan wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanatin fil ilmi awid dini minal mutafaqqihati awil mutasawwifati aw ghairihim aw ila ra'isin mu'azzamin 'indahum fid din ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam فَإِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنَ الدِّينِ رَأْيًا وَرِوَايَةً إِلَّا مَا جَاءَتْ بِهِ طَائِفَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا تُوْجِبُهُ طَائِفَتُهُمْ مَعَ أَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ يُوْجِبُ إِتِبَعَ الْحَقِّ مُطْلَقًا رِوَايَةً وَرَأْيًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَخْصٍ أَوْ طَائِفَةٍ غَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Yang artinya penyakit ini, kata beliau, penyakit asabiyah, fanatisme, taqlid buta, hizbiyah, ini penyakit yang terkena sebagai bala, sebagai musibah yang menimpa kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada kelompok tertentu dalam perkara ilmu atau agama, entah yang sok faqih atau dari kalangan sufiyah atau dari kalangan yang lain, atau yang menisbatkan diri kepada seorang tokoh yang diagungkan pada agama ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu penyakitnya? Ialah mereka tidak pernah mau menerima agama ini, baik secara periwayatan atau secara pendapat, kecuali yang dibawa oleh kelompok mereka saja. Padahal agama Islam mengharuskan masing-masing kita untuk ittiba'ul haq secara mutlak, mengikuti al-haq secara mutlak, secara periwayatan, secara pendapat, dengan tanpa menentukan orang tertentu atau kelompok tertentu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dan menasihatkan. Beliau mengatakan, yajibu ala talibil ilmi ayyata khalla anit ta'ifiyyati wal hizbiyyah. Wajib atas seorang talibul ilmi, para pencari ilmu, untuk membersihkan dirinya, mengosongkan dirinya dari ta'ifiyah dan hizbiyah, fanatisme golongan kelompok dan hizbiyah. Yaitu bentuknya bihaitsu ya'qidul wala'a wal bara'a 'ala ta'ifatin mu'ayyanah aw hizbin mu'ayyan, yaitu dia membikin mengikat al wala' wal bara'nya di atas kelompok tertentu atau hizib tertentu. Cinta bencinya bukan kepada sunnah wal haq, cinta bencinya dibangun di atas kelompok tertentu, hizib tertentu, tokoh tertentu. Fahadza la syakka khilafu manhaj salaf. Maka tindakan ini tidak syak lagi menyelisihi manhaj salaf. As-salafus salih laisu ahzaba bal hum hizbun wahid. Salafus salih tidak ada pada mereka hizib-hizib, bahkan mereka satu hizib saja. Mereka masuk dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai muslimin sebelum ini dan di masa ini. Muslimin, mukminin, ahlus sunnah. Fala hizbiyah wala ta'addud wala muwalah wala mu'adah illa ala hasabi ma ja'a fil kitabi was sunnah. Maka tidak ada hizbiyah, tidak ada ta'addud, yakni berbilangnya kelompok, bukan istri yang banyak. Tidak ada hizbiyah, tidak ada ta'addud, berbilangnya kelompok, tidak ada walak, tidak ada barak memusuhi orang lain, melainkan dibangun di atas apa-apa yang datang padanya, apa-apa yang datang dalam Quran dan Sunnah. Ini nasihatnya beliau, prinsip yang sangat gamblang, yang sangat jelas, yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika ada sebuah fitnah melanda, kamu dapati ada seseorang yang betul-betul fanatik kepada tokoh tertentu dengan tanpa hujjah, fahadza laysa bisunni, dia bukan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Membela seorang tokoh mati-matian, membabi buta yang hak ataukah yang batil, ini bukan seorang sunni. Membangun al-wala' wal-bara'nya di atas tokoh tertentu tanpa hujjah, tanpa dalil, ini merupakan sifatnya ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Dia bukan seorang sunni. Dia bukan seorang sunni. Seorang sunni al-wala' wal-bara'nya al-haq. Barakallahu fikum. Subhanallah. Penyakitnya kaum musyrikin di zaman dahulu kala, penyakitnya kaum kufar di zaman dahulu kala, di era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, umat yang terakhir, umatnya beliau sekarang ini ila yaumil qiyamah, ternyata sifat ini, penyakit ini diadopsi oleh semua ashabul ahwa'i wal bidah. Sifat ashabiyah, sifat hizbiyah, sifat taklid buta diadopsi oleh semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada seorang pun yang terjatuh dalam sebuah penyimpangan-penyimpangan bid'ah atau paham bid'ah atau fitnah-fitnah bid'ah, fitnah-fitnah syubhat, melainkan pasti kamu dapati dia adalah orang yang muta'asif, sangat fanatik kepada kebatilan, sangat taklid buta kepada seorang yang menyimpang. Betul-betul pemandangannya mengerikan. Barakallahu fikum. Dikatakan yang ada pada mereka bukan membela kebenaran, tapi nusratu ma'indahum, membela apa yang ada pada mereka, pemahaman mereka, bid'ahnya mereka, kelompoknya mereka, tokohnya mereka, apa yang ada pada mereka. Sehingga muta'assibin, muqallidin, wallahu musta'an. Dari mulai awal sampai akhir, sampai sekarang ini, yang khawarij asabiyah dengan khawarijnya, yang syiah dengan syiahnya, yang mu'tazilah dengan i'tizalnya, asy'ariyah dengan asy'ariyahnya, sufiyah dengan kaum sufiyahnya, semuanya, harakiyin, ikhwanul muflisin, hizbut tahrir, firqah tabligh, dan yang lain-lainnya, muta'assibin, fanatik yang begitu berat dan besar pada kelompok mereka, tokoh-tokoh mereka, apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Sampai terakhir ini, muta'assibin lil ghayah, betul-betul ta'assub, fanatik kepada tokoh tertentu yang menyimpang sampai menolak ayat, menolak hukum dalam sebuah ayat, menolak hukum dalam sebuah bimbingan sunnah, dikasih ayat, dikasih hadis, enggak digubris. Na'udzubillah minal khudzlan, barakallahu fikum. Sekali lagi, bimbingan dan langkah yang kita ambil ialah tidak boleh ada hizbiyah di masa fitnah, tidak boleh ada asabiyah di masa fitnah, tidak boleh ada takut buta di masa fitnah, tidak boleh ada membela selain al-haq di masa fitnah. Itu bukan ciri-ciri ahlu sunnah, itu ciri-ciri hizbiyin ashabul fitan. Wallahul musta'an. Ada mengatakan, buktinya kamu juga bersikukuh dengan apa yang ada pada kalian, kan juga asabiyah. Nah, kalau yang dipegangi adalah al-haq, itu bukan namanya asabiyah, namanya tamasuk bisunnah, berpegang teguh dengan kebenaran, karena al-haq ya harus dipegangi yang kuat, yang dipasilah al-batil. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Jamnya lewat ikhwan. Nanti tak terbahas ini pertanyaan yang ada ini. Al-muhim cukup banyak poin-poin yang telah kita sebutkan, itu semuanya diperhatikan baik-baik, diwujudkan di dalam keseharian kita, insyaallah akan selamat dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada seorang pengajar memiliki anak. Karena kesibukannya mengurus anak sehingga sering terlambat dalam menjalankan amanahnya sebagai pengajar. Apakah termasuk terkena fitnah anak, Ustaz? Masya Allah. Tergantung. Tergantung ya, ikhwan. Kondisi beda-beda. Ketika sesungguhnya dia bisa mengatur dengan baik, kerjasama dengan nyonya atau dengan pasangan, barakallahu fikum, maka insyaallah urusan rumah selesai, ngajar beres. Tayyib, dalam kondisi yang seperti ini kemudian dia telat dalam mengajarnya, enggak masuk dan segala macam dengan tanpa uzur syar'i, ini kurang amanah. Perjuangan dia dalam tarbiyah dan dakwah kurang, sedikit terfitnah dengan anak. Tapi ada kondisi memang susah dikondisikan. Susah dikondisikan. Sudah di atas dengan rupa sulit, sehingga mesti telat. Barakallahu fikum. Yang punya amanah kuat, dia akan memberikan pesan, kita masuknya agak telat sedikit, tapi tetap memberikan pengajarannya, atau ngasih tugas, ngasih PR dan segala macam, sehingga tarbiyah lanjut, tarbiyah jalan, anak juga bisa diurus dengan baik, sehingga ini tidak bisa digebiah uyah, kembali pada kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, yang penting, yang inti adalah sebagai seorang da'i, sebagai seorang murabbi yang terlibat dalam dakwah dan tarbiyah, memiliki komitmen yang kuat untuk tarbiyah ini. Disiplin, profesional, mengerahkan semua yang dia mampu, yang dia sanggup untuk ini. Yang lain-lainnya diatur, menyesuaikan. Insya Allah bisa. Ngurus anak bisa, ngurus istri bisa, cari ma'isyah bisa, taklim bisa, dakwah tarbiyah pun juga bisa. Wah, sibuk Ustaz. Ya, emang sibuk. Orang muslim bukan pengangguran. Latih lelah Ustaz. Ya, emang latih tentang lelah, perjuangan ya akhi. Memerlukan pikiran, memerlukan tenaga, memerlukan segala macamnya. Tapi kalau kamu ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, semua itu pahala. Ngurus anak pahala, ngurus istri pahala, ngurus rumah pahala, cari ma'isyah pahala, taklim pahala, dakwah pahala, tarbiyah pahala. Pahala semua. Kalau kamu kerjakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum. Dan itulah amal terbaik, usaha terbaik seorang sunni dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Ingat, la ifrat wa la tafrid, jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Dengan alasan anak terbengkalai tarbiyah atau ifrat atau tafrid. Ah, barakallahu fikum. Ada yang fokus pada tarbiyah dan dakwah, anak diterbengkalai, anak terbengkalai, keluarga terbengkalai, ada ifrat. La hadza wa la hadza, semua diurus dengan baik. Apa hukumnya wanita berdagang online ataukah tidak? Masya Allah. Kalau dia itu wanita yang belum menikah, masih gadis, nafkah dia ditanggung oleh orang tuanya. Untuk apa Anda bekerja? Kalau Anda ini seorang yang sudah berumah tangga, sudah memiliki pasangan hidup seorang suami, nafkah kamu ditanggung oleh suami, ada apa kamu bekerja? Kok diem? Paham insya Allah ya? Antum baca fatwa para ulama kita menyatakan hukum asal wanita itu tidak boleh bekerja. Tegas Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menegaskan hal itu. Wanita itu tidak bekerja. Itu bentuk pemuliaan Islam untuk kaum wanita. Kalian itu wahai muslimah, bak seorang ratu, bak seorang permaisuri, betul-betul dimuliakan dalam Islam. Semua hajat, semua keperluan kamu itu disiapkan mungkin oleh orang tua kamu kalau kamu belum menikah, atau suami kamu kalau kamu sudah menikah. Tinggal ngomong, selagi ada kemampuan pada orang tua kamu atau pasangan hidup kamu. Semuanya dari mulai yang kamu perlukan semua dikasih. Nih nafkah, ini untuk belanja. Dikasih pakaian, dikasih ini, dikasih itu, dihantarkan kepada kamu. Fokusnya kamu adalah mengurusi suami, mengurusi rumah suami, mengurusi anak-anak, jadi ibu rumah tangga yang solehah. Ketika ada waktu lebih, kemudian dipergunakan untuk tarbiyah dan dakwah, hadza afdal. Kok diem? Paham insya Allah ya? Dikecualikan kalau mengalami sebuah kondisi tertentu yang memaksa dia memang harus untuk mencari ma'isyah. Contohnya kayak apa? Dia mungkin belum menikah, masih gadis, tapi dia sebatang kara. Orang tua tidak ada, bapak ibu sudah tidak ada, family-family sudah tidak ada. Dia sebagai seorang gadis batang kara, Ya sudah, mau tidak mau dia harus menghidupi dirinya sendiri. Baru ada pembahasan dia mencari maisha. Tapi gitu ya. Kalau saya sarankan, ahsan dia mencari jodohnya. Nanti walinya siapa? Wali hakim. As-sultan waliyu man la waliyalah. Yang namanya penguasa, wali bagi yang tidak punya wali. Jangan cari pekerjaan, tapi cari jodoh. Difahami insya Allah ya? Usiaku masih muda, usia kamu berapa? Yang penting sudah batas yang diizinkan oleh pemerintah kita. Bismillah, wis. Baru 18 tahun Ustaz. Alhamdulillah, sudah cukup umur itu. Sudah. Antum datang kepada Ustaz atau kepada Ustazah gitu, di kalangan para ikhwah, tolong carikan jodoh untuk saya. Sementara engkau mencari kehidupan kamu, berta'awunlah di ma'had. Insyaallah akan dibantu oleh mereka. Masyaallah, ikhwah kita Rasulullah Jamaah Salafiyin, jiwa sosialnya sangat tinggi. Yang begini-begini akan diamankan insyaallah taala. Ya, Bunda. Jadi tampung gitu, dan dia jadi musyrifah atau menjadi bagian apa yang penting dia bisa makan dan minum di situ, dikasih sedikit untuk beli sabun dan segala macamnya, pasti dia hidup. Selebihnya cari jodoh. Kalau kamu sudah dapat jodohnya, semua yang nanggung adalah pasangan kamu. Selesai urusan? Dapat diem. Selesai kan? Aman. Kamu gak menjadi maisha. Kondisi yang kedua, dia sudah berumah tangga. Dia sudah punya anak. Tahib, ternyata suaminya meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah yarhamu. Ternyata dia juga sebatang kara, orang tua juga tidak ada. Ternyata juga enggak punya family juga dia. Sebatang kara tadi itu. Yang tadi itu sudah menikah dia, punya anak, meninggal suaminya. Barakallahu fikum. Saya yakin masih punya keluarga suami. Kan gitu ya. Tapi anggaplah dia sebatang kara sudah. Dari suami tidak ada keluarga, dari dia tidak ada keluarga, dia sudah punya anak-anak kecil yang harus dia rawat. Di sini tempat pembahasan dia bekerja. Sangat kondisional, sangat terdesak. Maka persyaratannya satu, tidak boleh ada ikhtilat laki dan perempuan. Yang kedua, tidak boleh sampai lepas hijab. Harus dengan hijab yang syar'i. Tayib, enggak ada ikhtilat lagi perempuan, bukan jarak safar, aman dari fitnah, di tengah-tengah kaum muslimah kalau bisa. Tayib, ini ketentuan yang mereka sebutkan. Difahami insyaallah ya. Di antara caranya adalah ya skill dan kemampuan kamu dimunculkan. Kamu kok pandai bikin kue-kue, bikin masakan-masakan. Bismillah. Hah? Dagangan kue, dagangan masakan. Bikin kue-kue apa, taruh di maksofnya pondok, atau ditaruh di mana yang sekiranya ada yang membeli. Sudah, dengan menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Juga saya menyarankan, jangan lama-lama menjomblo. Segera mencari jodoh yang berikutnya, walaupun istri kedua atau ketiga atau keempat, untuk kemaslahatan kamu dan anak-anak kamu. Barakallahu fikum. Itu diantara sebab dan diantara hikmah. Satu dari sekian banyak hikmah dalam Islam itu disyariatkan untuk ta'adud, untuk menyelamatkan janda-janda seperti ini. Barakallahu fikum. Ya ta'adud tidak mesti sama janda ya, boleh juga dengan yang masih gadis. Itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Sehingga ramahnya itu sangat terbatas. Kondisi sangat kondisional. Difahami insyaallah ya. Mohon maaf ini. Sosok laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, laki-laki yang bertanggung jawab, tidak bakal dia menyuruh istrinya untuk kerja. di pundaknya dia nafkah itu. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi anak istrinya. Sedikit banyak, aku yang ngurus. Kamu ngurus rumah, kamu ngurus anak-anak. Jadi rumah, ibu rumah tangga yang baik. Aku di servis lahir batin. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Itu laki-laki yang soleh. Kau diam. Ngapain ke? Naam. Barakallahu fikum. Ini tolong diresapi baik-baik sebagai sebuah hukum asal yang antum pegangi. Kecuali kondisi yang sangat mendesak. Yang memicu munculnya ini semua barakallahu fikum adalah, kalau boleh saya bahasakan bahasa kasar gitu ya, rakus terkait dengan urusan dunia. Sosok laki-laki ini sudah mampu, dia punya kemampuan untuk menafkahi anak istrinya dan cukup. Yang penting kan bisa makan, bisa minum, tenang kehidupan dia. Rakus, kurang terus. Kalau sudah punya perasaan selalu kurang, ya kurang terus, pengen nambah terus. Apa yang dia miliki, yang dia usahakan, yang dia punya, ya kurang terus, gak ada kona'ahnya. Merasa tidak pernah cukup, akhirnya minta istrinya ikut andil menjadi ma'isya. Mohon maaf, itu yang sering terjadi. Insyaallah Ustaz, ini suami istri ini pasangan yang bersinergi terkait dengan masalah pekerjaan gitu. Kalau yang lagi mengatakan network saya, isi saya ini. Kita tahu bahasanya begitu mungkin. Tidak paham saya bahasanya Evan. Al-Muhim begitu. Lah, tengok aja. Oh, kecukupan banget dia ya. Wah, hartanya itu banyak. Kalau hidup di zamannya, dulu zamannya sahabat, kaya raya dia itu. Hidup di Samarinda, sedeng. Ngoten nggih. Barakallahu. Ala kulli hal tadi ya, itu hukum asal. Sehingga jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Apa itu? Oh, ada suara kalau. Masya Allah. Jamnya kok cepet ya, tumben ya. Tahu-tahu sejam 6 lebih loh. Kemarin tuh masalah enggak bergerak-bergerak ini. Sekarang gerakannya cepat. Allah musta'an. Pertanyaan kok banyak yang serupa ya. Bagaimana cara menasihati istri yang masih mengikuti kajian-kajian hizbiyyin? Sedangkan dulunya kami bersama-sama, alhamdulillah sekarang suaminya ikut pemahaman salaf. Yang pertama alhamdulillah ada taufik, bersyukur kepada Allah atas taufik mengenal sunnah dengan baik. Kalau sering saya menyampaikan jawaban, dan akan sama juga jawabannya kali ini barakallahu fikum, adalah cara yang terbaik untuk menasihati keluarga yang masih demikian ialah justru engkau menunjukkan sosok sebagai sosok seorang suami yang lebih baik. Engkau tunaikan semua hak-hak istri kamu lebih maksimal dalam perkara yang ma'ruf. Itu caranya. Artinya tidak langsung menggunakan ucapan, tapi menggunakan tindakan. Pasalnya engkau sekarang berbeda. Yang ini masih dengan begitu, antum alhamdulillah ala sunnah. Ini kalau babnya langsung ngomong, tidak ketemu. Akan muncul perdebatan, akan muncul bahkan mungkin cekcok. Ini merusak hubungan rumah tangga, merusak hati. Sehingga langkahnya adalah jadilah sosok suami yang semakin baik, semakin mencintai keluarga dalam perkara yang ma'ruf, semakin memperhatikan mereka, memberikan curah dan perhatian kepada mereka, menunaikan hak-hak mereka dengan lebih maksimal karena Allah. Tujuannya takliful qulub, melembutkan hati istri. Yang kedua ialah untuk menampakkan kepada dia indahnya sunnah, indahnya bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Untuk menampakkan langsung di hadapan dia apa yang dikaji sekarang ini dari bimbingan sunnah adalah indah. Barakallahu fikum. Ini muhim. Ini namanya membuat pondasinya. Begitu dia merasakan ada perubahan positif, positif pada suaminya, insya Allah pelan-pelan kamu memberikan masukan kepada dia, gampang diterima. Pelan-pelan, dari hati ke hati, yang paling dalam, bicara antar suami istri. Tapi kalau kamunya langsung main, langsung, udah ribut. Baru mengerti beberapa ilmu, langsung pulang itu. Dek, tidak boleh itu, bid'ah itu. Apa itu? Haram itu. Iya, langsung pecah piringnya. Apa ini? Waduh, suamiku radikal. Beda, cara pandang sudah berbeda gitu. Dan kamu belum memberikan ilmiahnya kepada dia. Kamu hanya memberikan sebuah hukum, sebuah vonis. Gak nyambung. Bukankah itu perkara haram? Iya haram betul. Tapi gak ada, bukan dengan cara begitu cara penyampaiannya. Difahami insya Allah ya. Kita mengerti sunnah, berubah, positif kamu. Dulu ketika masih sama-sama banyak kajian-kajian yang gak beresnya, kamu sering gak sama istri. Nongkrong sana, nongkrong sini, majelis sana, majelis sini, tidak karu-karuan, tidak jelas urusannya, menghabiskan malam bahkan. Sekarang tidak pernah lagi, karena kamu ngerti perkara yang tidak boleh. Sudah di rumah, ngopeni istri. Dia kan bingung, wih, kok balahin suamiku ya? Nah, dulu itu, malam sudah batal isya, masa lama wis, nunggu nih jam 1, jam 2 baru pulang dia. Dan ini kok tidak kemana-mana. Mas, enggak ke sana. Kemana? Nah itu biasanya. Alhamdulillah, Allah berikan taufik kepada saya. Ternyata hal tersebut perkara yang sia-sia. Lah ngapain ke sana? Mending sama kamu. Nah gitu. Nah gitu ya. Kamu curahkan kasih sayang kamu kepada dia. Lebih perhatian, lebih mencintai, lebih harmonis, lebih romantis kepada dia atau perkara-perkara yang ma'ruf gitu. Tumben. Alhamdulillah ala taufik. Ini kata-kata ini penting diulang-ulang ini. Alhamdulillah taufik dari Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah Azza wa Jal. Mohon maaf kalau sebelumnya belum bisa begini. Sudah, teruskan. Asik dia nanti insyaallah. Atau punya kelebihan, nah pokoknya tambah lagi. Wih. Tumben ngasih tambahan-tambahan segala ini. Biasanya nih nafkah gini-gini-gini, selebihnya untuk nongkrong di sana. Alhamdulillah ada taufik. Ya daripada untuk di sana mending untuk kamu aja. Dah, ini nafkah, ini ziyadah. Masya Allah. Waduh, bajunya kamu kok sudah mulai lusuh gitu ya? Belikan baju baru yang perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah. Sama anak-anak lebih perhatian, lebih sayang, lebih cinta gitu. Ini dulu langkah pertama. Ini untuk ta'liful qulub. Ada waktu yang tepat, momen yang tepat ngomong kepada dia. Alhamdulillah, ternyata bimbingan sunnah Rasul itu indah. Saya banyak mendapatkan ilmu dan banyak perubahan semenjak saya mengenal sunnah Rasul. Dulu aku laki-laki yang enggak bertanggung jawab. Alhamdulillah bisa bertanggung jawab. Dulu aku laki-laki yang kamu tahu sendiri enggak pernah perhatian sama kamu. Sekarang aku cinta kepada kamu. Itu disampaikan. Alangkah bagusnya kalau kamu juga demikian. Jadi enggak menyalahkan itu-itunya, enggak. Disupport untuk ayo. Kita mengkaji sunnah, kita belajar sunnah. Insya Allah akan semakin indah rumah tangga kita, semakin indah hubungan kita. Enggak mau. Hei, insya Allah. insyaallah baik. Nanti kalau kamu tahu, kamu mengkaji, kamu pelajari, kamu akan menyatakan iya. Kenapa enggak dari dahulu? Sudah gitu aja, jangan ada perdebatan. Dan langkah berikutnya, jangan langsung menyalah-nyalakan apa yang ada pada dia sebelum kamu kasih ilmiahnya. Itu perlu kesabaran, perlu ketabahan, tapi perlu ilmu, perlu waktu. Tapi insya Allah kamu banyak doa kepada Allah untuk mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, akan bagus. Kalau sudah ini dilakukan mentok tok, memang ini perempuan tidak bisa diajak baik. Nah, pembahasan berikutnya ini yang bakal kamu inginkan ini ya. Anda yakin ini ada, ini masih koma ini ada terusannya ini. Biasanya yang begini ada pertanyaan berikutnya. Gimana Ustaz? Apa saya ceraikan aja Ustaz? Minta ACC dia. Jawabnya jangan dulu. Sampai betul-betul memang dia bukan perempuan baik-baik, maka lepaskan dia karena Allah, insya Allah akan dikasihkan yang lebih baik. Dipaham insya Allah ya? Cara aja ikhwan, tariqah yang harus diubah untuk ini. Barakallahu fiik. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Jam 6:15 ini sudah ini. Sudah melebihan loh ini. Sampai jam berapa? Ini persiapan berikutnya lah ya kan. Yang berikutnya kalau sampai telat sudah lewat waktunya. Iya, enggak ada yang membantu saya mengatakan cukup ini. Sebelumnya membantah musyafiqah, sekarang kok bersama musyafiqah? Apakah terkena fitnah atau kehidayah? Itu terkena fitnah ya. Musyafiqah itu orang-orang yang suka nuduh orang lain musyafiqah dengan tanpa hujjah. Ada ahlul fitan ya. Alhamdulillah urusan telah selesai. Ya, di kalangan ahlussunnah wal jamaah salafiyin sudah selesai, sudah tuntas. Mereka ini gerombolan yang dikatakan oleh para masyayikh kita akhas minal haddadiyah, lebih rendah daripada kelompok haddadiyah itu. Wallahul musta'an. Nah, yang lucunya itu gabung musyafiqah belum lama gitu loh. Kalau dari awal-awal mungkinlah dikarenakan fitnah lagi membara gitu, dia masih tersamarkan, terkena. Ya dada wajar-wajar dikit lah ya. Lah ini sudah diproses dari mulai awal sampai membara sampai padam indah salafin, sudah selesai urusannya, baru terkena. Ini orang balilo ya, asli balilo. Allahu musta'an. Itu biasanya pemicu awal itu bukan terkait dengan fitnah musyafiqahnya. Ada sesuatu yang terkait dengan pribadi. Gesekan pribadi dengan seseorang. Udah, yang penting kan nanti lompat ke sana. Kekecewaan, ketersinggungan apa gitu. Pribadi semuanya itu. Oh, sudah pergi, lompat ke sana gitu. Atau dia ternyata ketahuan enggak beres. Tegur, nasihati. Wah, enggak mau dinasihati. Ke sana. Gitu ya kan. Ima ke sana atau sebelahnya lagi. Itu kalau belakang-belakang ini. Ada kelas itu. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah illa aliyyil azim. Bisa ya? Cukup ya? Nah, gitu. Bolehkah taklid di dakwah salafiyah ini tanpa mau mengikuti sunnah, yang penting taklim saja? Tidak cukup. Tidak cukup hanya semata-mata taklim saja. Tetapi harus mengamalkan ilmunya kamu ini. Bentuk mengamalkan ilmu dengan ilmu ini kamu harus tahu dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ayam tuh, kamu amalkan ilmu ini. Difahami insyaallah ya. Harus mengerti, tetapi bukan dengan mengerti sendiri. Menunggu penjelasan para ulama, menunggu keterangan para ulama kita. Terima matang gitu loh ya kan. Kamu taklim, taklim. Tapi jangan kurang informasi. Tetap ada apa ini? Itu bagiannya mereka. Untuk belajar. Minta keterangan dan penjelasan dari para ulama kita, dari salafi. Oh, begini, begini, begini, begini. Iya. Ini ilmunya begini, ini keliru. Sudah, selesai. Taklim lagi. Tidak cukup dengan semata-mata taklim. Sanang kok mau mikirin fitnah Ustaz, pusing. Aku tak taklim saja ya. Hati-hati. Begitu nanti dia terkena sebuah syubhat, wah, kelimpungan dia. Gimana ini? Benar juga ya, kena dia. Hati-hati. Sehingga dua poin, ma'rifatul haq, harus tahu al-haq, ilmui, amalkan. Yang kedua harus ma'rifatul batil, harus tahu yang batil untuk kamu tinggalkan dan kamu jauhi. Dua-duanya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Enggak cuma amar ma'ruf tok, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada ta'sil, kamu harus memahami prinsip-prinsip dasar al-haq, harus tahzir, mewaspadai semua perkara-perkara yang menyimpang yang jelek. Dua poin, tidak cuma satu. Allahu tabaraka wa ta'ala misawab. Saya cukup sekian. Semoga manfaat. Kita persiapan untuk acara berikutnya di sana. Gitu ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.